Dies Maulidia STKIP ke-14. Semoga jaya. Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Muhammad laka al-jana, ya Rafi al-jana. Habibana, Habibana, Habibana. Itulah.